Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-6 dalam bab al-muraqabah. Hadis yang masyhur tentang kisah 3 orang Bani Israel. Kata Imam Nawawi rahimahullah, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Anahu sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna thalathatan min Bani Israel. Sesungguhnya 3 orang dari Bani Israel. Nam Israel yani Ishaq. Ya Israel itu Ishaq bin Yaqub, Ishaq bin Ibrahim. Israel nama nabi, sehingga para ulama kita mengingkari ya penamaan negara Israel. Ya, mereka negara Yahudi, bukan Israel. Israel adalah nama dari atau laqab bagi Nabi Ishaq alaihissalam. Ini kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel tentang Bani Israel ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ada 3. Yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas yang pertama dan kedua yakni majaa fil Quran wa sunnah, ini kita terima. Yang ketiga majaan ahbar Yahud yang datang dari rahib-rahib Yahudi dari Bani Israel. Ini 3 keadaan. Apa yang datang dari mereka? Kalau seandainya syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW mempersaksikan kebenarannya, kita terima. Yang kedua, kalau seandainya syariat Nabi kita Muhammad SAW mempersaksikan kebatilannya, maka harus ditolak. Itu adalah batil. Dan yang ketiga inilah yang perlu kita ingat, yang lam yashhad syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisidqihi au bisidqiha au butlaniha. Syariat Nabi kita tidak menjelaskan kebatilannya atau kebenarannya. Maka natawaqqaf fiha. Ya, tidak kita benarkan dan kita tidak batilkan. Ini kisah Bani Israel. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang 3 orang yang abros, punya penyakit kulit, akra, yang punya penyakit rambut sehingga gundul botak, dan a'ma, buta. Aradallahu an yabtaliyahum, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malaka, Allah pun mengutus kepada mereka malaikat. Satu malaikatnya Fatal Abras, dia pun malaikat yang datang kepada orang yang kena penyakit kulit tadi. Faqala ayyu syai'in ahabu ilai, apa perkara yang paling kau senang inginkan? Qalu launun hasan wa jildun hasan, iya, warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadaran nas, dan hilang dariku apa yang orang-orang merasa jijik dariku, ya penyakit abras dari baras. Ya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ya, ada muzuhud. Ya, tidak ada yang ada, tidak adanya zuhud pada orang ini. orang ini minta bukan semata-mata sembuh. Iya. Tetapi lebih dari itu. Minta memiliki kulit yang bagus. Iya, warna kulit yang bagus. Bukan semata-mata kesembuhan. Berbeda dengan tadi nanti dengan orang yang baik, yang a'ma, yang zuhud. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasana. Maka malaikat ini pun mengusapnya dan hilanglah darinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit dia, dan dia pun diberi warna kulit yang bagus. Qala fayul mal ahbu ilaik, apa harta yang paling kau senangi, yang kau inginkan? Qala ibil, kata dia, unta. Au qala bakar, atau sapi. Syakarawi fa'utiya naqatan usyara, maka dia pun diberi unta betina yang sedang hamil. Qala barakallahu laka fih, mudah-mudahan Allah berkahi engkau pada unta tersebut. Fa'ata al-aqra, kemudian datang ke yang aqra, yakni punya penyakit rambut sehingga botak rambutnya. Faqala ayyu syai'in habu ilaik, apa perkara yang paling kau senangi? Qala sya'run hasan, rambut yang bagus. Ini pun sama, menunjukkan tidak adanya zuhud. Bukan hanya semata-mata pengen rambut, bukan semata-mata ingin rambutnya tumbuh, tapi lebih dari itu, dia ingin punya rambut dan rambutnya bagus. Wa idhahabu anni hadha alladhi qadarani an-nas, dan hilang dariku penyakit yang orang-orang merasa jijik dariku. Famasahahu fadhahaba anhu, maka diusap oleh malaikat dan hilanglah penyakit tersebut. Wa atiya sya'ran hasan, diberi rambut yang bagus. Qala fayyul mal ahbu ilaik, apa harta yang paling kau senangi? Qala al-baqar, kata dia, sapi. Fa'utiya baqaratan hamila, dia pun diberi ia sapi yang sedang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Fa'atal a'ma, datang ke yang buta. Faqala ayyu syai'in ahbu ilaik, apa yang paling ingin kau inginkan? Qala an yaruddallahu ilayya basari. Lihat, perhatikan zuhud yang ada pada beliau. Beliau hanya semata-mata minta dikembalikan pandangannya. Ya, tidak minta diberi mata yang bagus. Tetapi yang penting, an yaruddallahu ilayya basari, Allah kembalikan kepadaku pandanganku. Fa'ub syirunnas, sehingga aku bisa melihat orang. Tidak lebih dari itu. Ini ya dulu ada zuhud. Menunjukkan zuhudnya beliau. Berbeda dengan dua yang tadi. Famasahahu fardallahi ilahi basarah. Maka malaikat ini pun mengusap orang tadi dan dengan izin Allah, sembuhlah. Dia bisa melihat kembali. Qala fayyul mal ahbu ilaik, apa harta yang paling kau cintai? Kau ingin menginginkan? Qala al-ghanam. Ini pun sekali lagi menunjukkan zuhudnya beliau. Sapi, kambing. Berbeda yang pertama ingin unta, yang kedua sapi, yang jelas lebih mahal. Orang ini menyatakan kambing. Ini pun yang kedua menunjukkan zuhudnya orang ini. Wa'utiya syatan walida, diberilah dia kambing yang siap melahirkan. Qala fa anta jahadani wa wallada hadha, maka unta dan sapi orang yang kedua tadi pun melahirkan, ia berkembang biak, dan ini pun melahirkan berkembang. Fakana li hadha wadin minal ibin, maka yang pertama memiliki satu lembah unta. Wa li hadha wad minal baqar, yang kedua memiliki satu lembah sapi. Wa li hadha wadin minal ghanam, dan orang ini memiliki satu lembah berupa kambing. Summa kemudian, innahu atal abras fi suratihi wa hi'atihi, Kemudian dengan izin Allah, Allah ingin menguji mereka. Malaikat ini pun datang kembali dengan bentuk rupa yang lain. Dengan bentuk rupa, keadaan yang berbeda dengan bentuk rupa yang pertama. Dia datang ke orang yang tadinya kena penyakit kulit, yang sudah Allah sembuhkan, dan Allah jadikan sebagai orang yang kaya, memiliki peternakan onta yang banyak. Kata malaikat ini dalam bentuk rupa yang lain, faqala rajulun miskin, aku adalah seorang yang miskin. Qadin qata'at bil hibal fi safari, telah habis iya untuk bekal dalam safarku. Fala balaghil yaum, tidak ada yang bisa menyampaikan aku melanjutkan perjalananku pada hari ini illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Summa bik, kemudian engkau. Ya, lihat bagaimana malaikat mengajari kita tutur kata yang baik dengan summa, bukan billahi wa bik, tetapi illa billahi summa, kemudian bik. As'aluka billahi ataka Allah ataka launa hasan, aku minta kepada Allah, afwan, aku minta dengan nama Allah, dengan yang dengan zat yang telah memberikan kepadamu warna kulit yang bagus, wal jildal hasan, memberimu kulit yang bagus, tidak berpenyakit, wal mal, dan telah memberimu harta, ba'iran, aku minta satu ekor unta, ataballaghu bihi fi safari, yang dengan aku akan lanjutkan safarku. Faqala al huququ katsirah, maka orang ini menunjukkan kufur nikmatnya, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, berkilah dengan menyatakan hak-hak itu banyak. Ia tidak mau memberi dengan alasan hak-hak yang harus ditunaikan itu banyak. Kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, yang zahir orang ini tidak menunaikan hak. Tidak menunaikan hak hartanya. Kenapa kata Syekh Muhammad rahimahullah? Ini orang miskin dan dia sedang dalam keadaan safar ibnu sabil. Tentunya dia adalah orang paling berhak mendapatkan zakat. Ya, di antara asnaf dalam syariat kita yang paling berhak untuk mendapat, di antara yang paling berhak mendapatkan zakat adalah ini, seorang miskin apalagi dalam keadaan in qata'at bi al-hibal, kata beliau, sedang terputus dalam perjalanannya ibnu sabil. Tapi dia berkilah tidak mau memberi dengan alasan hukuk katsirah. Maka kata malaikat tadi, kani arifuka alam takun nabras yakdarukan nas fakiran fa'atakallah, seperti aku engkau, kenal engkau, bukankah dulunya engkau ada seorang yang kena penyakit kulit sehingga orang-orang berjiji kepadamu, dan engkau dulunya fakir, kemudian Allah berikan harta kepadamu. Faqala, kembali menunjukkan kufur nikmatnya orang ini, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, lupa kan iya nikmat Allah. Kata dia, innama warithu hadzal mal kabiran an kabir, aku dapatkan harta ini warisan orang besar dari orang besar, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka malaikat ini berkata, in kunta kadziban, kalau engkau dusta, fasayyarakallahu ila ma kunt, Allah akan jadikan engkau kembali seperti dulu kala, jadi kembali ia menjadi seorang yang berpenyakit kulit dan fakir. Kemudian wa atal aqra bi suratihi wa hayatihi, dia pun datang kepada orang yang dulunya kena penyakit kulit, penyakit rambut, yang dulunya botak, dalam bentuk yang lain, dalam keadaan yang lain, dengan berbeda dengan ketika datang awal. Faqala lahu misla ma qala, dia berkata seperti kepada orang yang pertama. Ternyata sama. Wa radda alaihi mislu aw misla ma radda hadha. Sama menjawab seperti jawaban orang yang tadi kenapa yang kekutip. Ya, kufur nikmat. Dari awal sudah kelihatan tidak zuhud. Iya, ketika minta sesuatu tidak zuhud, ketika sudah diberi nikmat tidak syukur nikmat, kufur nikmat. Maka kembali malaikat berkata, faqala in kunta kadziban, kalau engkau dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta. Yang terakhir, wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi, dia pun datang, malaikat tadi datang ke orang yang dulunya buta, yang telah Allah kembalikan penglihatannya dalam bentuk rupa yang lain. Faqala rajulun miskin, wa ibnu sabil, aku adalah seorang miskin. Dan aku lah ibnu sabil, in qata'at bil hibal fi safari, telah terputus untukku perbekalan dalam safarku. Fala balagha li al yaum, tidak ada yang bisa menyampaikanku dalam safar pada hari ini. Illa billahi tsumma bik, kecuali dengan ya bantuan dari Allah kemudian bantuanmu. As'aluka billazi radda 'alaika basarak, aku minta dengan zat yang telah mengembalikan kepadamu pandanganmu. Syatan, aku minta satu ekor kambing. Ataballagu bihi fi safari, untuk aku lanjutkan dengannya safarku. Lihat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, orang yang dulunya zuhud, iya, ternyata Allah pun jadikan dia, berikan dia, iya, Allah jadikan dia sebagai seorang yang syukur nikmat. Faqala, kata dia, qad kuntu a'ma, dulu aku buta. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah beri kembalikan pandanganku. Dia disebutkan nikmat Allah, tidak lupa kepada Allah yang berikan nikmat kepadanya. Syukur nikmat. Kata dia, bukan hanya memberi satu ekor. Kata dia, fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Iya, silakan kamu ambil semaumu, berapa ekor pun silakan. Dan kamu tinggalkan semaumu. Iya. Terserah mau mengambil berapa ekor. Fawallahi, demi Allah, ini kembali menunjukkan dia seorang yang syukur nikmat. Demi Allah, ma ajhadukal yaum. Iya. Aku tidak akan pernah menghalang-halangi kamu pada hari ini. Bisyai'in, dengan sesuatu, akhadtahu lillah, dengan sesuatu yang kamu ambil karena Allah azza wajalla. Selama engkau mengambilnya karena Allah, di jalan Allah, aku tidak akan pernah menghalangimu. Silakan. Ini seorang yang syukur nikmat. Faqala, kata beliau, amsik malak. Kata malaikat tadi, tahan hartamu. Bainna mabtulitum, kalian hanya sedang diuji. Faqad radiyallahu anka, Allah telah ridha kepadamu. Wasakhita ala sahibaik, dan Allah telah murka kepada dua temanmu. Muttafaqun alaih. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ya, syahid dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, atau bukti dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa id ta'adzana rabbukum lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Iya, bahayanya kufur nikmat dan fadilahnya syukur nikmat. Syukur nikmat adalah sebab yang pertama ridha Allah. Dengan sebab orang dulunya buta ini, iya, dia mengakui nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Bahkan dia akhirnya, silahkan kamu ambil, selama engkau ambil karena Allah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah. Maka kata malaikat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala radhiya anka, syukur nikmat sebab datang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur nikmat adalah sebab baqa'u ni'mah, bal ziyadatuha. Syukur nikmat adalah sebab langgengnya nikmat seseorang. Lihat, kalau yang pertama dan kedua, malaikat menyatakan, kalau kamu dusta, maka Allah kembalikan kamu ke asalmu dulu. Kembali kamu berpenyakit, dan kembali kamu fakir. Adapun orang ini, dengan sebabnya syukur nikmat, kata beliau, amsik alaika malak, tahan hartamu. Ini adalah hartamu. Syukur nikmat adalah sebab, ya, baqa'un ni'mah, bal ziyadatuha, bahkan akan semakin menjadi sebab ia bertambahnya nikmat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ita'adzana rabbukum lain syakartum lazidannakum. Sebaliknya, kufur nikmat dalam hadis ini menunjukkan sebab sakhatillah, sebab kemurahan Allah adalah ketika seorang mengkufuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab hilangnya nikmat Allah kepada dia. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, fa'alaina an nashkura ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala alaina, kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhlukum barakallahu fikum.